Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala babun nahyi an raf'il basar ila sama bis shalah. Bab larangan mengangkat pandangan ila sama ke atas. Ya, melihat ke atas. Melihat-lihat ke atas ketika fi shalah, dalam keadaan salat. Yang dilarang seorang musalli yang sedang salat melihat ke atas, melayangkan pandangannya ke atas. Kalau yang masru, ya dia lihat bawah, dia melihat ke arah tempat sujudnya. Kalau kata beliau, kalau Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ya Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, wa Abu Quraib, ya Muhammad ibn al-Ala. Qala haddatsana Abu Muawiyah, ya Muhammad ibn Khazim, an al-A'mash, ini Sulaiman bin Mihran, Ali Musayyib, An Tamim bin Tarafah, An Jabir ibn Samurah. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun, hendaknya kaum-kaum orang-orang berhenti dari perbuatan mereka. Yarfa'una absarahum ila sama, ya, berhenti dari perbuatan mereka, mengangkat, melayangkan pandangan mereka ke atas. Bisalah, ketika dalam keadaan salat. Aw la tarji'u ilaihim, atau nanti kalau mereka terus-menerus berbuat demikian, tidak akan kembali pandangan mereka kepada mereka. Ini hadis pertama dalam bab ini, dalam hadis dan dalam bab An-Nahyu an Rafil Bashar ila Sama, hadis Jabir bin Samurah. Hadis yang kedua, kata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Abu Tahir wa Amr ibn Sawad, qala akhbarana Ibnu Wahab, ya Abdullah bin Wahab, qala haddatsani Laits bin Sa'ad an Ja'far bin Rabi'ah an Abdurrahman Al-A'raj, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman bin Hurmuz, Al-A'raj laqabnya, Al-A'raj, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a fi shalah ila sama au la tukhtafanna absarahum, hendaknya kaum-kaum orang-orang berhenti dari perbuatan mereka mengangkat pandangan ke atas ketika du'a fi shalah au atau khatafanna, atau akan dihilangkan, disambar, dihilangkan absaruhum, pandangan-pandangan mereka. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi an-nahyul akid wal wa'idus syadid fi dzalik. Dalam dua hadis ini, hadis pertama hadis Jabir bin Samurah. Hadis kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan larangan yang kuat dan ancaman yang keras dari perbuatan demikian. Jadi mengangkat kepala, mengangkat pandangan, yang melayangkan pandangan, melihat-lihat ke atas ketika dalam keadaan salat. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, awla tarji'u ilaihim, atau pandangan mereka tidak akan bisa kembali kepada mereka. Di hadis yang kedua, atau latuh tofanna absaruhum, akan disambar, dihilangkan pandangan mereka. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, waqad nukil al-ijma' fi nahyi an dhalik, dan telah dinukil adanya ijma' para ulama tentang larangan perbuatan tersebut, larangan melihat-lihat ke atas, melayangkan pandangan ke atas ketika salat. Ini perkara yang mujma'un alaih, ijma', dinukil ijma' adanya larangan masalah ini. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala, babul amri bisukun fis shalah, bab perintah untuk tenang, iya, dengan khusyu dalam salat. Wa nahyi an al-isyarah bil yad wa raf'iha inda salam, dan melarang, larangan berisyarat dengan tangan, mengangkat tangan ketika salam. Wa ismam as-sufuful awwal wa tarash fiha wal amr bil istima', dan perintah untuk menyempurnakan saf-saf yang pertama, as-sufuful awwal, wa tarash fiha, dan merapatkan saf-saf yang ada, dan perintah untuk beristima'. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, tadi Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, wa Abu Quraib, tadi Muhammad ibn al-Ala, qala haddatsana Abu Muawiyah Muhammad bin Hazim anil A'mash Sulaiman bin Mihran anil Musayyib bin Rafi' an Tamim bin Tarafah an Jabir bin Samurah. Ini sama dengan sanad yang pertama tadi. Qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar kepada kami. Faqala, kata beliau, mali arakum rafi aidikum ka'anna dhanabu khairin sumsin. Iya, mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian sehingga sepertinya tangan kalian itu adalah ekor-ekor kuda. Uskunu fis shalah, tenanglah dalam salat kalian. Tsumma qala, tsumma kharaja alaina, kemudian beliau berkata, kata Abu bin Samurah, tsumma kharaja alaina para'ana khilaqan, kemudian beliau keluar lagi di satu waktu melihat kami sedang berkelompok-kelompok berhalaqah-halaqah. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mali arakum izin ay mutafarriqin, mengapa aku melihat kalian sedang berpencar-pencar, berpisah-pisah. Qala thumma kharaja alaina, kemudian beliau keluar lagi di satu waktu yang lain. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha, tidakkah kalian bersaf, berbaris bersaf sebagaimana bersafnya, berbarisnya para malaikat di hadapan Rabbnya. Faqulna ya Rasulullah, kami katakan ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha, bagaimana bersafnya malaikat inda rabbiha, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yutimmuna as-sufufal awwal, mereka menyempurnakan dulu sop-sop yang pertama sebelum membuat sop yang kedua. Sop yang pertama dirapikan, dirapatkan, baru kemudian membuat sop yang kedua. Sebelum membuat sop yang ketiga, maka sop yang kedua dirapatkan, dirapikan, disempurnakan, baru buat sop yang ketiga dan seterusnya. Yutimuna as-sufuf al-awwal, kemudian wa yatarasuna fi saf, dan mereka rapat ya merapatkan kaki-kaki mereka, ya di antara mereka ketika bersaf. Yang pertama, ya menyempurnakan saf-saf yang terdepan terlebih dahulu, dan yang kedua, setiap saf itu dengan rapat. Ya tarasuna fis saf. Inilah safnya para malaikat. Qala Muslim rahimahullah, kata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Abu Sa'id al-Asaj qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsani Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus qala jami'an haddatsal A'mash bi hadzal isnad nahwahu. Ini hadis yang pertama, hadis Jabir bin Samurah. Qala kata beliau rahimahullah taala, kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Mis'ar qala wa haddatsana Abu Quraib wal lafdhu lahu, dan ini adalah lafaz hadis Abu Quraib. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang kedua ini dari dua syekh juga, dari Abu Quraib, dan hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Quraib dan Muhammad Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, namun keduanya mendapatkan dari dua orang berbeda. Abu Bakar bin Abi Syaibah mendapatkan dari syekhnya Waqi', adapun Abu Quraib dari Ibnu Abi Zaidah. Dan lafaz hadis ini lafaz Abu Quraib. Kata beliau, wa haddatsana Abu Quraib wal lafdhu lahu. Dan lafaz yang mau beliau sampaikan ini adalah lafaznya Abu Quraib. Qala akhbarana Ibnu Abi Zaidah an Mis'ar qala haddatsani Ubaidullah ibn al-Kibtiyah an Jabir bin Samurah qala kunna idza shallaina ma Rasulillah sallam, dulu kami jika kami salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulna assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, demikian salam yang diucapkan mereka. Wa syara bi yadihi ilal janibain, kemudian ketika mengucapkan sambil berisyarat dengan tangannya, assalamu alaikum warahmatullah, ke kiri juga demikian, assalamu alaikum warahmatullah. Faqala Rasulullah sallam alama tumi'una bi aydikum, untuk apa kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian ketika salam? Ka'annaha adnabu khair sumsin, sepertinya tangan-tangan itu adalah ekor kuda. Khail sumsin, ekor kuda sums. Innama yakfi ahadukum an yadha yadahu an fakhidhi, cukup seorang kalian ketika salam meletakkan tangannya di paha, tidak perlu diangkat. Thumma yusallimu ala akhi man ala yaminihi wa shimali, kemudian mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya yang ada di kanan dan kiri. Ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tanpa mengangkat tangannya, tetap tangannya di paha. Qala wa hadatsana Qasim ibn Zakaria qala hadatsana Ubaidullah bin Musa an Israil an Furat yani al-Qazzaz an Ubaidillah an Jabir bin Samurah qala salaitu ma Rasulillah sallam, aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakunna idza sallamna, dulu kami kalau kami salam dalam salat, kul nabi aidina assalamu alaikum assalamu alaikum, kami pun berisyarat dengan tangan kami, assalamu alaikum sambil berisyarat dengan tangan, assalamu alaikum ke kiri sambil mengucapkan juga mengangkat tangan. Padahal dzara ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun melihat perbuatan kami, melihat kami. Wa qala ma sya'nukum, kata Rasulullah SAW, apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat? Tusiruna bi aydikum, berisyarat dengan tangan-tangan kalian ketika salam. Ka'anna adnabu khairus musin. Idza salama ahadukum, jika seseorang kalian salam dalam salat, falyattafid ila sahibihi, cukup dia menoleh ke temannya di kanan atau di kiri. Dia toleh, menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan kepalanya. Wala yumi biyadihi, dan tidak berisyarat dengan tangannya. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahallahu ta'ala, yang beliau sebutkan dalam faedah hadis-hadis ini, yang pertama kata beliau rahimahallahu ta'ala, fihi, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-amru bitmami sufuf al-uwal wa taras bisufuf, perintah untuk menyempurnakan saf-saf yang pertama dulu dan merapatkan saf-saf ya setiap safnya. Apa makna itmam? Kata beliau, makna itmam as-shufufil awal adalah an yutimmal awal wala yusri' fi tsani hatta yutimmal awal wala fi tsalits hatta yutimmal tsani wala fi rabi' hatta yutimmal tsalits. Maksudnya adalah jangan dia membuat saf yang kedua ya sampai sempurna saf yang pertama. Jangan membuat saf yang ketiga sampai sempurna saf yang kedua. Dan jangan membuat barisan saf yang keempat sampai sempurna dulu ya saf yang ketiga. Sempurna. Rapat. Kemudian buat saf yang setelahnya. Ini mana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya yutimuna shufufal awal wa tarasuna bisaf. Yang kedua, wa fihi anna sunnah fis salam. Ini di antara yang ada kesalahan para masbuk. Ya, ingin segera buru-buru ikut dapatnya, dapat rukunya imam misalnya. Ya. Dalam keadaan di shaf yang kedua masih kosong, segera dia buat ya shaf yang ketiga. Karena ingin dapat rukunya imam. Kalau dia ketika itu ada temannya dua orang atau tiga orang, sah salatnya, tetapi khilafus sunnah, khilafus sunnah. Tapi kalau dia sendirian, ya dalam keadaan shaf di depan masih kosong, maka tidak sah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata li munfaridin khalfas shaf. Ya, tidak sah salat seorang yang sendirian di belakang shaf sendirian. Dalam keadaan ya di depan di shaf yang depannya masih kosong, masih mungkin dia masuk ke situ. Kalau kata beliau rahimahullah yang kedua, wa fi anna sunnah fi salam minas salah an yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kata beliau ya sunnah ketika salam dalam salat ke kanan membaca assalamualaikum warahmatullahi, dan ke kiri membaca assalamualaikum warahmatullahi. Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Tafsir Salat Nabi, sifat salat Nabi beliau buat jelaskan empat kaifiyah ya tata cara salam. Salah satunya ini, ke kanan membaca assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri membaca assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, di antara ada faedah di sini adalah istihbab taslimatain. Ya, disunnahkan salam itu dua kali. Salam ketika salat disunnahkan dua kali ke kanan dan kiri ke kiri. Dan ini kata beliau rahimahullahu taala mazhab al-jumhur. Ini adalah mazhab jumhur ulama. Salam dua kali ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis-hadis ini menunjukkan al-amru bisukun bisalah wal khusyu fiha. Perintah untuk tenang dan untuk khusyu di dalam salat. Tidak beri syarat dengan isyarat-syarat yang tidak disyariatkan, ya, tidak dicontohkan. Tapi tenang dan khusyu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Wabarakatuh. Subhanallah.